Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 6 Februari 2017 dibacakan Ardiansyah. Jembatan Kutablang akan ditutup. Warga tuntut PT Medco urus izin terkait penggunaan jalan umum. Teknik pengolahan ikan tuna harus sering disosialisasikan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, jembatan Krung Tingkem di Jalan Nasional kawasan Kede Kutablang, Kabupaten Biren dalam waktu dekat akan ditutup total untuk proses rekonstruksi. Jembatan akan ditutup setelah jalan alternatif di sebelah utara untuk kendaraan dari arah Banda Aceh ke Medan selesai dikerjakan. Sementara itu, sejak Sabtu sore, kendaraan roda 4 terlebih dari arah timur menuju barat atau arah Medan ke Banda Aceh sudah dialihkan ke jalan alternatif. Di ujung jembatan, kendaraan diarahkan berbelok ke kiri desa Krung Tingkem hingga Blang Mei dan tembus ke Simpang 4 Glekapai Pesangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Biren Ismu Nandar mengatakan pengalihan kendaraan dari arah Medan ke Banda Aceh ke jalan alternatif merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Polres Biren. Setelah dilakukan uji coba, kini pengalihan arus kendaraan khusus dari arah timur ke barat sudah permanen. Sedangkan kendaraan dari arah Banda Aceh tujuan Medan untuk sementara diizinkan melintasi jembatan menunggu jalan alternatif sebelah utara selesai dikerjakan. Saat ini proses perbaikan penimbunan, pemadatan, pemasangan rambu jalan terus dipacu. Sudarlun, puluhan warga terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan para geci yang tergabung dalam forum gesi di Kecamatan Indramakmu dan Julu serta LSM Peterang Nanggro memprotes penggunaan jalan umum untuk kepentingan PT Medco yang dinilai mengganggu kenyamanan warga kemarin. Menurut warga, Medco tersebut telah menimbulkan kerusakan badan jalan dan arus lalu lintas menjadi padat. Teri Duan Salam, Ketua LSM Pena, mengatakan pihaknya mendesak PT Medco mengurus izin dispensasi penggunaan jalan sebelum menggunakan fasilitas jalan umum. Tuntutan warga ini juga ditulis pada spanduk yang mereka pasang di beberapa lokasi seperti di simpang CPP Blok A PT Medco, di lokasi jalan rusak akibat dilintasi alat berat PT Medco dan di simpang 4 Kuta Binje. Menurutnya dalam menggunakan jalan umum selama ini PT Medco belum memiliki izin dispensasi penggunaan jalan dari dinas terkait. Padahal izin dispensasi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi perusahaan. Inti dari izin dispensasi ini yakni persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Ridwan mengakui saat ini PT Medco telah membuat jalan khusus untuk kendaraan mereka tapi belum bisa digunakan. Selain mendesak PT Medco mengurus izin dispensasi penggunaan jalan, T. Ridwan Salam juga meminta PT Medco mensosialisasikan dokumen analisis dampak lingkungan dan sistem perekrutan tenaga kerja yang dilakukan pihak perusahaan tersebut. Sudarlun, PLT Gubernur Aceh Sudarmo menghimbau kepada para pemangku di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk intens melakukan sosialisasi pengolahan ikan tuna yang baik kepada nelayan. Menurutnya, pengolahan dan penanganan yang tepat akan berpengaruh terhadap kualitas dari tuna tersebut. Himbauan ini disampaikan Sudarmo dalam meninjau pusat pengolahan tuna milik PT Aceh Lampulo Jaya Bahari yang berada di Kompleks Pelabuhan Pendaratan Samudra Lampulo. Agar ikan tuna yang dihasilkan oleh nelayan Aceh memiliki kualitas bagus, maka dinas terkait harus rutin menggelar sosialisasi kepada para nelayan tentang mengolah tuna, karena dengan pengolahan yang tepat, maka kualitas tuna Aceh akan baik. Hal ini tentu berimbas pada nilai jual dan kesejahteraan nelayan. Senada dengan Gubernur, Quality Control PT Aceh Lam Pulau Jaya Bahari Mayasari mengatakan bahwa grade ikan tergantung pada proses pengolahan. Dalam kunjungan tersebut, pelaksana tugas Gubernur juga berkesempatan melihat proses packing dan pembekuan di cold storage dengan mendapatkan penjelasan singkat dari Johannes selaku General Manager PT Aceh Lam Pulau Jaya Bahari. Darlun 150 calon jamaah haji untuk keberangkatan tahun 2017 asal Banda Aceh mulai mengikuti manasik haji. Manasik haji itu dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Banda Aceh, Amiruddin, kemarin di Masjid Al-Badar Kota Baru, Banda Aceh. Kepala Kemenag Banda Aceh, Amiruddin, saat pembukaan menyampaikan agar para calon jamaah haji yang berangkat tahun ini mempersiapkan diri dengan baik serta menjaga kondisi kesehatan hingga keberangkatan. Ia juga meminta peserta mengikuti dengan serius dan meresapi materi yang disampaikan tutor dengan baik. Para CJH mengikuti manasik di bawah bimbingan kelompok bimbingan ibadah haji Al-Mabrur. Ketua KBIH Al-Mabrur Tengku Abdul Muthalib mengatakan, para CJH ini akan mengikuti manasik sebanyak 25 kali pertemuan yang akan berlangsung Februari hingga Mei 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun warga dari 7 negara berpenduduk mayoritas muslim yang telah memegang visa Amerika Serikat tetapi terdampak perintah eksekutif Donald Trump kembali mendapat harapan. Seperti diberitakan kantor berita AP, warga ketujuh negara yang masih memegang visa Amerika Serikat yang masih berlaku bergegas menuju Amerika Serikat ketika setelah kebijakan anti-imigran ditangguhkan. Umumnya mereka khawatir bahwa penundaan berdasarkan keputusan hakim federal itu hanya berlangsung seketika sebelum kembali diberlakukan. Di sisi lain, pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman berencana mengajukan banding terhadap putusan penundaan itu. Rula Aun, Direktur Liga Hak Sipil Warga Arab Amerika di Dearborn, Michigan, mengatakan mereka yang memegang visa Amerika Serikat untuk segera bergegas. Lembaga yang dipimpin Aun itu pun telah melayangkan gugatan ke pengadilan Detroit yang meminta hakim untuk menyatakan kebijakan Trump melawan konstitusi. Darlun tersangka oknum polisi penyekap mahasiswi Bribka Dedi Suhendra anggota Satuan Sabara Polres Gayo Lues terancam dipecat dari tugasnya. Ia dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan tes urin di Mapolres tersebut. Namun hingga kini motif pelaku menyekap dan upaya pencabulan terhadap seorang mahasiswi di Dusun Logon Sesik Kampung Jawa Blangkejeren tersebut dilaporkan belum diketahui motifnya secara pasti. Pasalnya saat dilakukan pemeriksaan intensif di Polres, pelaku lebih banyak diam dan tanpa menjawab pertanyaan penyidik. Kapolres Galus AKBP Bakti RIN mengatakan motif pelaku untuk melakukan pencabulan dan penyekapan terhadap mahasiswi belum diketahui. Sehingga oknum itu harus diproses hukum sebagaimana mestinya, selain terancam dipecat dari satuan dan dijerat hukum pidana. Bakti RI juga mengaku Bribka Dedi Suhendra juga memiliki catatan buruk dan telah pernah bermasalah sebelumnya, yakni tersandung dengan kasus narkoba, bahkan telah diusulkan untuk dipindah. Sudarlun, puluhan pasar rakyat yang dibangun di Aceh Jaya sejak beberapa tahun terakhir di semua kecamatan hampir rata-rata tidak berfungsi. Hal tersebut disebabkan kurang strategisnya lokasi untuk dilakukan transaksi jual-beli seperti pasar ikan dan pasar sayur, sehingga belum ada pedagang yang tertarik untuk berjualan di pasar tersebut. M. Yusuf, Kepala Disperindakop Aceh Jaya mengatakan, menyangkut dengan banyaknya pasar yang telah dibangun namun tidak berfungsi, dalam waktu dekat akan coba dihidupkan kembali. Ia menambahkan saat ini pihaknya telah menurunkan tim melakukan pendataan semua pasar yang tidak berfungsi. Sekaligus membangun koordinasi dengan para gesik dan camat di masing-masing kecamatan sehingga pasar tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh para pedagang dengan baik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 2 Februari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.